Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وَعَلِّمْنَا بِمَا يَنْفَعُنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin serta hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini dan waktu pagi adalah waktu yang berberkah. Sebagaimana doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau berkata, Allahumma barik fi bukuri ummati. Ya Allah, berkahilah waktu-waktu pagi di tengah umatku. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi waktu pagi ini dengan ketaatan kepadanya, menunaikan kewajiban sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita duduk di masjid yang mulia ini untuk saling ingat mengingatkan, berada di dalam majlis zikir yang ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, diarahkan kepada amalan-amalan yang selalu mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan kita dari segala hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini saya ingin mengingatkan sebuah hadis yang terkandung di dalamnya doa yang sangat agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebenarnya doanya panjang di dalam sahih Muslim dari riwayat sahabat Zaid bin Arqam. Hanya saja di akhir dari doa terdapat perlindungan dari empat perkara. Permohonan kepada Allah agar supaya dilindungi dari empat perkara. Dan pada doa yang agung ini terdapat pelajaran-pelajaran dan hikmah yang pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengingatkan diri saya dan kepada seluruh hadirin dan hadirat sekalian akan keagungan dan kebaikan yang terkandung di dalam doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa itu. Beliau berkata, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا الله إني sesungguhnya aku أعوذ بك berlindung kepadamu من علم لا ينفع dari ilmu yang tidak bermanfaat وقلب لا يخشى dari hati yang tidak khusyuk ونفس لا تشبع dari jiwa yang tidak pernah kenyang وَدَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا dan dari doa yang tidak dikabulkan. Iya. Ini empat hal yang Rasulullah SAW berlindung darinya. Karena beliau mengajarkan doa ini kepada umatnya, menunjukkan bahwa perlindungan dari empat perkara adalah suatu hal yang menjamin kebaikan hidup seorang muslim dan muslimah. Kapan empat perkara ini terdapat pada dirinya, maka itu adalah alamat kerugian dan lambang kesengsaraan. Doa yang agung, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa', ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Wa da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Empat hal. Yang pertama, ilmu yang tidak bermanfaat. Iya. Dan dimaklumi bahwa ilmu itu terbagi dua. Dan di dalam doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ajarkan, di dzikir yang disunnahkan dibaca di waktu pagi, beliau mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Jadi permohonan ilmu yang bermanfaat menunjukkan ada ilmu yang bermanfaat. Dan di dalam hadis ini dikatakan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu dua macam. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Iya. Ilmu yang bermanfaat inilah yang hendaknya kita cari, kita pelajari, dan kita memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diriwayatkan pada sebagian doa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, ya Allah, berikanlah manfaat untukku pada ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkan kepadaku hal yang bermanfaat bagiku. Wa zidni 'ilman, dan tambahlah ilmu bagiku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk memohon tambahan ilmu. Allah firman kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, berdoalah kepada Allah, wahai Rabbku, tambahlah ilmu bagiku. Ini ilmu yang bermanfaat. Iya. Dan ilmu yang bermanfaat itu secara umum hanya ada tiga. Iya. Tidak keluar dari tiga ilmu yang bermanfaat. Yang pertama adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyah Allah, satu-satunya yang berhak diibadahi, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ilmu ini ilmu yang paling agung. Iya. Dan sumber dari kemanfaatan pada ilmu. Kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu tentang syariat, tentang tuntunan agama. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tentang hari kiamat. Ini tiga dari ilmu. Semuanya disebut sebagai ilmu yang bermanfaat. Iya. Tidak ada bagian yang keempat dari ilmu yang bermanfaat. Hanya tiga saja. Selain daripada itu disebut sebagai ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ilmu yang tidak bermanfaat ini ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah ilmu yang memang membahayakan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Membahayakan dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Seperti ilmu sihir, ilmu perdukunan, iya. Dan selainnya dari ilmu-ilmu yang ditekuni oleh manusia untuk berbuat kejelekan dan kejahatan. Maka ini pada dasarnya dia ilmu yang berbahaya. Berbahaya pada diri seorang hamba atau kepada orang lain. Ya. Ini jenis yang pertama dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang dasarnya memang berbahaya. Dan ilmu yang kedua dari ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang sebenarnya itu adalah ilmu yang bermanfaat. Tetapi menjadi hilang manfaatnya karena suatu sebab. Hilang manfaatnya karena suatu sebab. Dia belajar ilmu, namun Allah tidak memberikan kemanfaatan untuk ilmunya tersebut. Dan sebab-sebab yang menghilangkan kemanfaatan ilmu ini banyak hal. Di antaranya adalah dia tidak beramal dengan ilmunya. Dia mendapatkan ilmu, tetapi tidak mengamalkannya. Maka di sini ilmunya menjadi tidak bermanfaat. Menjadi tidak bermanfaat. Bahkan hal tersebut justru akan membahayakannya. Karena kapan dia mengetahui sesuatu lalu tidak mengamalkannya, seakan-akan dia ingin melupakan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan untuknya. Karena itu di ayat yang kita dengarkan tadi, dibaca oleh Pak Imam kita di salat subuh. Ya. Wa la takunu kal ladina nasu Allah fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang yang lupa kepada Allah. Seperti orang yang lupa kepada Allah. Iya. Ada kelalaian. Tidak beramal dengan apa yang dia ketahui. Fa'ansahum anfusahum. Dan akhirnya Allah akan membuat dia lupa terhadap dirinya sendiri. Lupa akan ilmu yang dia pelajari. Lupa akan kemaslahatan dirinya. Dia akan dipalingkan dari perkara-perkara yang harusnya bermanfaat baginya. Tapi karena dia lupa kepada Allah, Allah balas dia dengan jenis amalannya sendiri. Dia lupa kepada Allah, Allah juga melupakannya. Allah membuatnya lupa kepada kebaikan dirinya sendiri. Iya. Dan ini di antara bentuk ilmu yang tidak bermanfaat. Tidak beramal dengan ilmu. Padahal kalau ilmu itu diamalkan, luar biasa kebaikannya bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima, wa lahadainahum siratan mustaqima." Andai kata mereka itu beramal terhadap apa yang dinasihatkan kepada mereka, ilmu yang telah sampai kepada mereka, mereka beramal dengannya, Allah jamin, lakana khairan lahum, maka itu yang terbaik untuk mereka. Tidak ada lebih baik daripada beramal dengan ilmu. Wa ashadda tathbita, dan itu akan lebih mengokohkan kedudukannya. Siapa yang dikuatkan oleh Allah, diberikan ketegaran, kekukuhan di dalam kehidupan, maka beramal dengan ilmu ini adalah hal yang paling menguatkannya. Ditambah lagi, wa idzal la'atainakum min ladunna ajran 'azima. Kalau dia sudah seperti itu, pasti kami akan memberikan untuknya pahala yang sangat besar. Dan yang keempat, dan ini lebih indah lagi. ولهديناهم صراطا مستقيما. Dan sungguh kami akan memberikan kepadanya petunjuk menuju kepada jalan yang lurus. Iya, sebab ilmu kapan dia manfaatkan, maka Allah akan bukakan untuknya ilmu yang lain. Begitu dia sudah masuk ke dalam pintu kebaikan, Allah bukakan untuknya pintu kebaikan yang lainnya. Karena itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan selainnya, "Man 'amila bima 'alim, 'allamahu Allahu 'ilman lam yakun ya'lamu." Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan ajarkan untuknya ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Iya. Maka di antara hal yang menghilangkan kemanfaatan ilmu adalah tidak diamalkan. Kemudian yang kedua di antara hal yang menghilangkan kemanfaatan ilmu adalah hilangnya keikhlasan. Tidak ada keikhlasan di dalam mempelajari ilmu tersebut. Karena itu di dalam Sahih Muslim, ya, dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada tiga orang yang dikatakan awwalu man tusya'ara bihimun nar, orang yang paling pertama dipanggang di dalam api neraka. Ada tiga orang. Salah satunya adalah orang yang didatangkan kemudian ditanya, apa yang kamu lakukan di atas muka bumi? Dia berkata, wahai Rabbku, saya belajar ilmu agama, mempelajarinya karena engkau. Maka Allah firman, engkau berdusta. Engkau belajar ilmu tersebut supaya kamu dikatakan sebagai seorang alim, seorang yang berilmu, dan manusia telah mengucapkannya. Maka ia pun diseret, dimasukkan ke dalam neraka wal'iyadzu billah. Perhatikan bagaimana ilmunya yang dia pelajari tidak memberikan manfaat. Tatkala tidak ada keikhlasan. Tidak ada keikhlasan di dalam mempelajari ilmu tersebut. Karena itulah seorang hamba hendaknya memperhatikan makna ikhlas ini di dalam segala sudut kehidupan. Apalagi dalam perkara yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan ini manfaatnya untuk dirinya sendiri. Iya. Dan memberikan pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupannya. Menjaganya dari segala hal yang membahayakannya. Dan perhatikan buah dari keikhlasan itu. Tatkala Nabi Yusuf alaihi salam dari orang-orang yang sangat ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Menjaga ilmu yang beliau pelajari. Dan ini penyebutan ayatnya setelah diterangkan bahwa Nabi Yusuf diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia ilmu. Maka disebutkan fitnah yang menimpa Nabi Yusuf. Diuji beliau dengan seorang perempuan. Iya. Yang tinggal memeliharanya di rumahnya. Begitu Nabi Yusuf tumbuh dengan wajah yang sangat tampan tersebut, terjadilah fitnah. Ya. Beliau diajak melakukan kekejian, perbuatan zina. Ajakan-ajakan untuk melakukan hal tersebut terbuka. Disebutkan di dalam ayat, wa ghallaqatil abwab, perempuan ini telah menutup seluruh pintu. Wa qalat haytalak, dia berkata, marilah ke sini. Bukan Nabi Yusuf yang meminta, diajak. Dipersilahkan. Semuanya terpenuhi. Dan Nabi Yusuf bukan penduduk negeri itu. Iya. Tidak ada sanak keluarganya. Mungkin kalau dia penduduk negeri masih berpikir. Tapi kalau misalnya ada keluarga, mungkin akan ada perasaan malu kepada keluarga. Iya. Jadi subhanallah, ajakan-ajakan berbuat kemaksiatan ini sangat kuat sekali. Bersamaan dengan itu, Allah menjaga Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau dipalingkan dari kejelekan dan kekejian tersebut. Apa sebabnya? Cuma satu sebab yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikian kami palingkan dari Nabi Yusuf kejelekan dan kekejian. Sesungguhnya Nabi Yusuf ini dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Hanya karena keikhlasan dia. Karena itu, ilmu akan sangat kuat manfaatnya tatkala kuat pula keikhlasan di dalamnya. Kapan keikhlasan dicabut dari ilmu tersebut, seorang mempelajarinya ya, hanya karena kebiasaan saja misalnya, atau karena ikut-ikutan ya, atau karena maksud lain dari perkara dunia, maka inilah yang disebut dengan riya, tidak ikhlas di dalamnya. Dan ini adalah hal yang sangat berbahaya pada mempelajari ilmu, menghilangkan kemanfaatan dari ilmu. Kemudian yang ketiga dari hal yang menghilangkan kemanfaatan ilmu, adanya sebab-sebab ya, di dalam ilmu tersebut yang harusnya dia pelihara, dia jaga, karena ini merupakan konsekuensi dari ilmu agama, tetapi dia tidak mempeliharanya, tidak menjaganya. Iya. Seperti misalnya dari jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ilmu kepada umatnya, menyampaikan agama ini kepada para sahabat. Iya. Beliau menyampaikan agama dengan bentuk pengajaran dan penyampaian kepada para sahabat. Dan para sahabat berguru kepada Nabi. Semua yang masuk Islam tidak pandang umur, berapa umurnya, semuanya mengambil ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dibiarkan oleh Nabi berpikir sendirian. Ya. Kemudian istilah orang-orang sekarang, dia belajar sendiri, menjadi otodidak. Dan ini tidak ada sejarah di dalam menuntut ilmu agama. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dengan perantara Jibril yang datang mengajarinya. Iya. Dan wahyu yang paling pertama turun perintah untuk membaca Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Rabbmu yang menciptakanmu. Bentuk pengajaran. Dan para sahabat semuanya mengambil ilmu dari Nabi. Mereka belajar. Abu Bakar Siddiq belajar dari Nabi. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab, dimaklumi kisahnya. Sehingga kalau beliau sibuk tidak bisa hadir, beliau bertanya kepada tetangga yang hadir, ilmu apa yang kita dapatkan hari ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikian mereka dalam mengambil ilmu. Dan ini terus berjalan ke masa setelah para sahabat. Para tabi'in juga mengambil ilmu dari para sahabat. Datang masa setelahnya, sampai masa para imam. Tidak ada seorang ulama pun yang terkenal, kecuali semuanya memiliki guru. Imam Malik, ratusan gurunya. Imam Syafi'i, iya. Imam Abu Hanifah, demikian pula Imam Ahmad rahimahullah. Demikian pula para ulama yang sangat cerdas dan sangat jenius. Hadir dalam satu majelis, disampaikan 100 hadis, satu kali mendengar dia hafalkan. Iya. Dan ini hafalan tidak terdapat di orang masa kini. Kalau kita lihat hafalan Imam Al-Bukhari misalnya, ketika beliau dites oleh ulama Baghdad, iya, diuji hafalan Imam Al-Bukhari. 10 orang mengujinya. Setiap orang membawakan 10 hadis. Bukan matan hadisnya saja, tapi dibawakan dengan sangat periwayatan. Tapi 10 hadis ini sudah dibolak-balik. Matan hadis pertama diberikan di sanad nomor 10. Hadis nomor 10 diberikan di sanad nomor 5, dibolak-balik. Ditanyakan kepada Al-Bukhari, ada hadis begini, dari riwayat begini, Nabi bersabda begini, disebutkan matannya. Al-Bukhari berkata, saya tidak kenal hadis seperti itu. Karena memang hadisnya sudah dibalik. Selesai orang pertama 10 hadis, Al-Bukhari menjawab, saya tidak kenal hadis itu. Masuk orang yang kedua, dia bacakan 10 hadis, jawab Al-Bukhari, saya tidak kenal hadis itu. Orang-orang yang menguji sudah mulai paham bahwa Al-Bukhari ini mengerti. Sanadnya dibolak-balik. Setelah selesai 100 orang dengan apa 10 orang dengan 100 hadis, Al-Bukhari kembali kepada orang yang pertama. Adapun kamu, hadis yang pertama kamu sebutkan sanadnya begini dan begini, terbalik, yang benarnya sanadnya begini dan begini, dan matannya begini. Dia ulangi 100 hadis yang diucapkan oleh orang itu tadi, para penguji ini, kemudian oleh Al-Bukhari 100 hadis ini diluruskan dari satu kali mendengar. Nggak ada yang bisa menghafal seperti ini sekarang. Bersama dengan itu guru Imam Bukhari lebih dari 1000 orang. Beliau tidak baca buku sendirian. Tidak memahami ilmu sendirian. Sebab ini konsekuensi dalam menuntut ilmu. Iya. Para ulama yang sedemikian cerdasnya saja, mereka masuk dan duduk menuntut ilmu agama. Karena ini memang jalan Islam. Iya. Di dalam mempelajari ilmu. Disitulah terlihat seorang murid mengambil dari guru. Dia melihat akhlak. Terdapat rahmat antara murid dan guru. Terdapat rahmat antara sesama orang-orang yang belajar. Dan ini adalah dasar-dasar dan pondasi ilmu. Iya. Apabila metode di dalam menuntut ilmu ini keluar dari jalurnya, maka ini yang kadang menyebabkan ilmu itu kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat seorang di dalam mempelajarinya. Dan jelas ini diantara makna-makna bagaimana seorang hamba memelihara agar supaya ilmu yang dia pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat. Ya. Karena itu di dalam doa yang agung ini Nabi mengisyaratkan agar supaya kita mempelajari ilmu yang bermanfaat dan menjaga ilmu itu. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan digolongkan kepada ilmu yang tidak bermanfaat. Ini potongan yang pertama dari doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Perlindungan yang kedua di dalam doa. Wa min qalbin la yakhsha. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Ini hal yang kedua. Karena kekhusyukan adanya rasa takut. Iya. Ini dari sumber kebaikan. Sumber kebaikan. Karena itu disebutkan dari ciri para nabi dan para rasul. Ulaika yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiyin. Para nabi dan para rasul itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Mereka beribadah kepada Allah dengan penuh rasa harapan, penuh rasa takut. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk beribadah kepada kami. Ciri para nabi dan para rasul. Khusyuk. Dan ciri orang-orang yang beriman disebutkan di dalam Al-Quran. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Khusyuk ini mewariskan ketundukan kepada Allah, ketaatan kepadanya, mewariskan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini semuanya jenjang-jenjang ibadah yang sangat tinggi kedudukannya. Karena kalau dia punya khusyuk di dalam hatinya, punya rasa takut yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka inilah hati-hati yang dijamin pada hari kiamat. Ingat bahwa pada hari kiamat itu tidak ada harta yang bermanfaat. Tidak ada pula anak keturunan yang bisa memberikan bantuan. Kecuali siapa yang memiliki satu syarat. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu, pada hari kiamat, hari yang harta tidak akan bermanfaat, anak-anak keturunan tidak akan bermanfaat, kecuali siapa yang datang dengan hati yang selamat. Hati yang selamat. Iya. Dan hati ini perlu dijaga keselamatannya. Jangan menjadi hati yang keras. Yang dicela di dalam Al-Quran, fawailul lilqasiyati qulubihim min dzikrillah. Iya. Wailul qasiyati qulubuhum, maka celakalah orang-orang yang keras hatinya, disebut dengan kecelakaan. Iya. Maka kita hendaknya selalu mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan hati yang khusyuk, dan ini akan menubuhkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rasa takut ini termasuk modal yang sangat indah dalam kehidupan. Sebab inilah yang akan membuat dia takut mendekati apa yang dilarang oleh Allah. Dan rasa takutnya ini sekaligus sebagai suatu kekuatan, penyemangat untuk selalu berjalan ke depan, meraih ketaatan-ketaatan kepada Allah, karena dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bagaimana surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki rasa takut saja. Di ayat yang kita semua menghafalkannya, ketika disebutkan orang-orang yang beriman, jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an. Untuk mereka surga-surga Aden mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, Allah ridha kepada mereka dan ridha untuk mereka, dan ridha mereka ridha kepada Allah. Ini surga untuk siapa disebut? Dalika liman khasyya rabbah. Surga ini bagi siapa yang takut kepada Rabbnya. Jadi berikan kepada siapa? Siapa yang takut kepada Allah. Dan Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun adzim wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya di masa sendiri, untuk mereka pahala yang sangat besar, pengampunan dan pahala yang sangat besar. Dan Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, maka dia akan mendapatkan dua surga. Iya. Berbicara tentang hati yang khusyuk, ini pembahasan yang luas. Sebab saya perlu menjelaskan ciri hati yang selamat itu apa. Dan apa hal-hal yang bisa menghidupkan hati, membuat hati itu selamat. Dan juga saya perlu terangkan hal-hal yang bisa membuat hati itu menjadi keras. Iya. Membuat hati tidak khusyuk. Dan ini tentunya pembahasan-pembahasan perlu uraian yang lebih luas. Iya. Hanya saja saya ingatkan di sini secara global, iya, bahwa hati bisa menjadi hidup dengan banyak sebab. Sebab yang paling pertamanya adalah dengan mempelajari ilmu agama. Dan ini diantara rahasia kenapa setelah permohonan perlindungan jangan sampai kita mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat, setelahnya adalah apa? Jangan sampai kita mendapatkan hati yang tidak khusyuk. Karena ini berkaitan. Orang yang memiliki tidak memiliki ilmu, itu biasanya diharamkan padanya khusyuk pada hatinya. Dan inilah yang merusak hati. Karena itu siapa yang mempelajari ilmu agama, maka itu artinya dia memakmurkan hatinya, memperbaiki hatinya. Kemudian yang kedua adalah mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang sangat indah dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah hal yang menghidupkan hati. Dia banyak membaca Al-Qur'an, tadabbur terhadap kandungan maknanya. Dari hal yang menghidupkan hati, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hal yang menghidupkan hati adalah dia berbuat baik kepada makhluk. Dari hal yang menghidupkan hati, dia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Iya. Dan dari akhlak, dari hal yang menghidupkan hati, seorang berlaku adil pada segala keadaan. Dan banyak lagi perkara-perkara yang kalau kita rinci di dalam pembahasan ini, hal-hal yang sangat indah, mengingatkan kita bagaimana kewajiban seorang yang ingin mendapatkan keutamaan di dalam ayat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu tidak bermanfaat harta dan anak keturunan kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Dengan hati yang selamat. Sebaliknya hati itu kadang bisa menjadi keras, menjadi rusak. Dan ini disebabkan kadang karena dia berpaling dari ilmu agama, tidak mempelajarinya. Dan jangan dikira bahwa orang yang menjauhkan dirinya dari ilmu agama, lalai darinya, tidak memberikan penyakit di dalam hatinya. Karena ilmu agama ini sudah dijadikan sebagai zikir yang utama, hendaknya kita memperhatikannya. Kemudian dari hal yang mengeraskan hati adalah dosa dan maksiat. Dari perkara yang mengeraskan hati, iya, adalah seseorang menyibukkan dirinya atau berlebihan di dalam perkara-perkaranya. Iya. Dan banyak lagi dari perkara-perkara yang menyebabkan hati tersebut bisa dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari doa ini, potongan yang ketiga, iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berlindung min nafsil la tashba, dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Karena jiwa itu ada jiwa yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang qanaah, dia terima pemberian Allah. Dan jiwa yang dicela di sini adalah jiwa yang tidak pernah kenyang. Iya. Tidak pernah merasa syukur dengan apa yang Allah berikan untuknya. Ya. Dianggap bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya selalu pasti ada kekurangan di dalamnya. Nah, ini bukan jiwa yang baik. Karena itu kita diperintah berlindung dari jiwa yang seperti ini. Karena jiwa yang seperti ini membahayakan pemiliknya. Membahayakan pemiliknya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Law anna li ibni Adam wadiyain min dhahab, labatara ilaihi masalifa." Andai kata anak Adam itu memiliki dua lembah berisi emas, dia akan mencari lembah yang kecil. Ini jiwa yang tidak kenyang. Luar biasa sudah memiliki dua lembah apa? Emas. Ya. Harusnya tidak lagi kekurangannya. Bersama dengan itu dia masih mencari lembah yang ketiga. Masih mencari lembah yang ketiga. Iya. Dari jiwa yang tidak kenyang. Tidak merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Iya. Karena itu dari sifat yang paling baik bagi seorang hamba, seperti yang dikatakan oleh Nabi, "Qad aslaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata." Sungguh telah beruntung orang yang berislam, berserah diri kepada Allah, diberi kafah. Rezeki itu datang. Iya. Jiwanya kalau dia dapat alhamdulillah, kalau tidak itu sudah merupakan ketentuan Allah. Dan telah beruntung orang yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena hakikat kecukupan itu tidak dinilai dengan harta benda. Dan itu bukan kecukupan sebenarnya. Kecukupan itu adalah kekayaan di dalam hati. Itulah kecukupan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Laisal ghina an kathratil ardh, innamal ghina ghinan nafs." Kecukupan itu bukanlah dengan banyaknya harta benda. Kecukupan itu adalah kecukupan di dalam hati. Iya. Kecukupan di dalam hati inilah yang membuat manusia menjadi kaya. Hal yang sedikit akan menjadi sangat banyak nilainya. Karena dia punya kecukupan di dalam hati. Tetapi kapan tidak memiliki kecukupan di dalam hati, apapun yang Allah berikan kepadanya, seakan-akan hal tersebut kurang dan sedikit di matanya. Nah, ini diantara kaidah dalam kehidupan seorang muslim. Nah, ini yang membedakan antara muslim dan selain muslim dalam kehidupannya. Sudut pandang dia terhadap dunia. Dunia ada di tangannya, dia gunakan dalam kebaikan dan ketaatan, tapi bukan berkaitan dengan hatinya yang memperudaknya dan selalu menyeretnya untuk mengikuti syahwatnya. Tapi ia memiliki kecukupan di dalam hati. Iya. Dan inilah yang membuat kehidupannya menjadi indah. Bahkan itulah sebab yang membuat rezekinya semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Rasulullah bersabda, "Man kanat ad-dunya hamma, farraqa Allah shamlah." وجعل الفقر بين عينيه ولا تأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. Siapa yang hidupnya itu semata dia mencari dunia, tujuannya, kehendaknya adalah dunia, maka Allah akan cerai-beraikan usahanya dan akan dijadikan kefakiran antara kedua pelupuk matanya. Seakan-akan dia akan jatuh miskin, khawatir akan kefakiran. Kemudian ditambah lagi kata Nabi, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali hal yang sudah ditakdirkan saya. Iya. Ini kalau dia hidupnya mencari dunia. Tapi sebaliknya, "Wa man kanatil akhiratu hamma." Siapa yang kehidupannya adalah untuk akhirat. Tujuannya adalah akhirat. jama'allahu syamla, Allah akan mengumpulkan, menyatukan upayanya, dibantu dia dalam usahanya. Wa ja'ala al-ghina fi qalbi, dan Allah akan berikan kecukupan di dalam hatinya. Wa ta'tihi ad-dunya wa hiya raghiba, dan dunia itu akan datang kepada hamba tersebut dalam keadaan dunia diseret, walaupun dunianya tidak mau, diseret untuk datang kepada hamba itu. Iya. Dan ini dari keindahan kehidupan seorang muslim. Ya. Dia mengetahui kadar dan kedudukan jiwanya terhadap dunia tersebut. Karena itu hendaknya jiwa selalu dididik. Ya. Dengan pendidikan-pendidikan yang membuat dia ridha kepada Allah. Banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qanaat terhadap pemberian. Ya, sering menyebutkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Membanggakan bahwa apa yang dia dapatkan itu semata karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir. Ya. Yang terakhir dari potongan doa yang diajarkan oleh Nabi. Kita diajari untuk berlindung min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak dikabulkan. Iya. Dan ini subhanallah adalah hal yang sangat membahayakan dalam kehidupan seorang muslim. Iya. Dia berdoa, berdoa dan berdoa tapi tidak dikabulkan. Kita berlindung kepada Allah dari doa yang seperti ini. Doa yang tidak didengar oleh Allah. Doa yang tidak dikabulkan. Ini kalau dia berdoa ya tidak dikabulkan. Bagaimana pula kalau dia tidak pernah berpikir berdoa? Ini tentunya keadaannya lebih parah lagi. Orang yang punya kesadaran berdoa saja, ketika dia berdoa tidak dikabulkan, ini sudah merupakan bahaya. Iya. Dan Nabi memerintah kita untuk berlindung dari doa yang seperti ini. Karena itu siapa yang tidak berdoa itu bahaya yang sangat besar. Allah berfirman, innal ladina yastakbiruna an ibadati, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, sesungguhnya orang-orang yang bersombong dari beribadatan kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan dihinakan. Iya. Maka doa kepada Allah ini adalah sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukminah. Nanya dia jaga. Ya, jangankan kita. Para nabi dan para rasul, hamba yang paling dekat kepada Allah. Ya, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama dengan itu, mereka juga selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan di surah Al-Anbiya disebutkan doa-doa para nabi itu. Bagaimana? Doa-doa mereka ketika menghadapi kaumnya. Dan ini menunjukkan bahwa doa kepada Allah itu adalah lambang penghambaan. Menunjukkan keterikatan hati hamba kepada Allah. Menunjukkan tawakalnya kepada Allah. Dan menunjukkan bahwa dia adalah seorang hamba yang selalu menyadari tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dari hal yang indah dalam kehidupan. Iya. Hanya saja perlu kita hindari doa yang tidak dikabulkan. Kenapa ada doa yang tidak dikabulkan? Iya. Ini banyak sebabnya. Di antara sebab doa tidak dikabulkan adalah karena dia makan dari makanan yang tidak dihalalkan. Iya. Karena itu dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan seorang lelaki yutilus safar. Safarnya panjang. Padahal dipahami ya, di dalam syariat kita, orang yang dalam perjalanan itu termasuk doanya mustajabah. Termasuk doa didengar. Ini sudah panjang perjalanannya, musafir. Asy'atha aghbar. Rambutnya tidak terurus, penuh debu. Ini kondisi lain. Karena kadang kepapahan pada seseorang, ya kemiskinan, itu menyebabkan Allah merahmatinya sehingga mudah didengar ucapannya. Iya. Karena itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba asy'atha aghbar madfu'in min al-abwab, law aqsama 'ala Allah la abarra." Kadang seorang itu rambutnya tidak terurus, tidak tersisir. Ya, penuh debu badannya. Kadang kalau dia datangi pintu orang diusir. Tapi kadang orang ini kalau dia berdoa kepada Allah, pasti Allah kabulkan doanya. Ada orang yang seperti itu. Iya. Ada orang yang seperti itu. Maka perhatikan, ini dari sebab ya, yang harusnya hamba ini didengar doanya. Dia berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, dia memohon. Perhatikan, dia sebut asmaul husna dalam permohonannya. Harusnya mustajab doanya. Iya. Tapi Nabi SAW sebutkan bahwa orang ini dia makannya dari makanan yang haram, minumannya dari minuman yang haram, ya, pakaiannya dari pakaian yang haram. Bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Fa'anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan? Iya. Karena itu hendaknya diperhatikan sebab-sebab diterimanya doa itu diterangkan dalam syariat. Dan mungkin di akhir dari pertemuan ini saya ingin terangkan ada beberapa sebab yang menyebabkan doa itu menjadi doa mustajabah. Doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan sebelum saya terangkan 10 sebab ini yang menyebabkan doa diterima, perlu saya ingatkan juga bahwa seorang yang berdoa ya, tidak perlu merasa dirinya merugi di dalam doanya. Nah, sebab kadang ada orang berdoa, dia berdoa, tapi dia berkata, Allah tidak mengabulkan doaku. Dan ini keliru. Dan ini namanya berjelek sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam doa. Iya. Karena seorang yang berdoa itu pasti dia dapat salah satu dari 3 kebaikan. Ini pasti. Kalau dia berdoa, kebaikan yang pertama kadang Allah kabulkan doanya. Kalau tidak dikabulkan, maka doanya ini mungkin dia diganti yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Dia minta sesuatu Allah pandang untuk dirinya tidak cocok. Allah ganti dia dengan yang lebih baik daripada yang dia minta. Dan kalau tidak, doanya tersebut sudah disimpan pahala kebaikan untuknya pada hari kiamat. Tidak ada ruginya seorang di dalam berdoa. Iya. Dan syarat doa yang mustajabah ada banyak. Cuma di sini saya ingin menyebutkan 10 syarat. Iya. Dari doa mustajabah. Yang pertama, seorang ketiga dia berdoa dalam keadaan dia bertahara, bersuci. Iya. Kemudian yang kedua, ketika dia berdoa, dia mulai dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tutup dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga dari etika dan hal yang menyebabkan doa itu mustajabah. Iya. Ketika dia berdoa itu disertai dengan penyesalan terhadap kekeliruan-kekeliruannya. Ya. Jadi harus ada pada diri seorang hamba agar supaya dia menghadap sebagai seorang hamba. Ya. Sebagai seorang hamba yang penuh dengan kekurangan mengetahui kekeliruan dan kesalahannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memandangnya dengan pandangan rahmat dan mengasihinya. Kemudian syarat yang ketiga, dia berdoa di waktu. Di waktu yang mustajabah. Karena itu ada waktu-waktu mustajabah berdoa. Waktu mustajabah berdoa banyak ya. Di antaranya antara adzan dan qomat. Ini waktu yang paling baik berdoa. Karena Nabi menyebutkan tidak ditolak doa antara adzan dan qomat tersebut. Iya. Dan ini dinukil dari Nabi dan para sahabatnya dan ada di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Kemudian di antara tempat mustajabah berdoa adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Dan juga di antara tempat mustajabah berdoa adalah di hari Jumat. Khususnya setelah sholat asar sampai maghrib. Iya. Dan banyak lagi tempat-tempat lain istijabah doa, demikian pula di dalam sholat ya, ketika sujud. Sebab ini waktu yang hamba paling dekat kepada Rabbnya. Karena itu kata Nabi, aqrabu ma bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid, fa akthiru fihi min ad-du'a. Sedekat-dekat seorang hamba yang Rabbnya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud itu. Jadi syarat yang keempat dari doa mustajabah, dia cari waktu yang memang tepat, waktu mustajabah namanya. Kemudian syarat yang kelima, dia hendaknya berdoa dengan khusyuk. Berdoa dengan khusyuk. Iya. Hadir hatinya. Dia memohon kepada Rabbnya. Kemudian syarat yang keenam, ada husnul dzan. Dia berbaik sangka kepada Allah. Itulah tadi berbaik sangka dengan meyakini doa itu ada 3 kemungkinan. Allah kabulkan untuknya. Kalau tidak, dia akan diganti yang lebih baik. Kalau tidak, Allah subhanahu wa ta'ala simpankan untuknya di akhirat. Ini berbaik sangka. Kemudian syarat yang ke berapa? Yang ketujuh, ya, dia makan dari makanan yang halal. Dan syarat yang kedelapan adalah dia berdoa bukan dalam kemaksiatan. So, kalau dia berdoa maksiat, ya, memutus silaturahmi dan seterusnya, ini tidak diterima. Kemudian yang kesembilan, ya, dia berdoa dengan menyebut asmaul husna yang mencocoki doanya. Dia mohon pengampunan, dia sebut nama Allah. Asmaul husna yang mencocoki doanya. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ampunilah saya. Ya Ghaffar, Ya Rahim. Ya Allah yang maha mengampuni, maha merahmati. Ampuni saya. Dia meminta minta rezeki. Ya Wasi', Ya Razzaq, Ya Karim. Ya Allah yang maha luas pemberiannya. Yang maha memberi rezeki, yang maha dermawan. Berikanlah rezeki kepada aku. Dia mohon perlindungan. Disebut nama Allah. Dia mencocoki apa? Mencocoki doanya. Karena tidak cocok seorang hamba itu berdoa. Dia memohon sesuatu, dia sebut nama ya. Tidak mencocoki doanya. Dan ini dianggap berlebihan. Melampaui batas dalam doa. Kalau misalnya dia berkata, Ya Allah yang maha keras siksaannya. Yang maha pedih adabnya. Ampunilah saya. Ini cocok atau tidak? Tidak cocok. Ya. Bertentangan dengan doa yang dia minta. Nah, kemudian syarat yang ke-10 dari syarat doa yang mustajabah, dia memohon dengan ilhah. Dia memohon dengan apa? Dengan betul-betul ya, berharap kepada Allah diberikan untuknya. Dan ilhah itu ya, seperti anak kecil yang kalau dia memohon kepada ayahnya sesuatu, ya, ingin beli sesuatu, dia mohon dengan sungguh-sungguh agar supaya diberi. Dan itulah ilhah. Dan ini ciri dari ibadah. Nah, disebutkan dalam sebagian riwayat, walaupun mungkin ada pembahasan di dalam sanadnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdiri di Arafah berdoa, ya, beliau mengangkat tangannya kepada Allah, seakan-akan seperti orang yang minta diberi makan. Ya, ini posisi-posisi ilham. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau, ya, di dalam sebuah peperangan beliau mengangkat tangannya berdoa kepada Allah sampai ridanya jatuh. Perhatikan bagaimana kondisi penghambaan tersebut. Dan ini semuanya hendaknya dihadirkan di dalam jiwa seorang muslim dan muslimat. Karena itu saya tutup ya, bahwa doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa yang sangat agung. Manfaatnya sangat besar. Hendaknya kita perhatikan kandungan dan maknanya. Selalu kita sertakan doa ini di dalam doa-doa yang kita baca. Allahumma inni a'udhu bika apa? Min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sungguhnya saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kebaikan, taufik dan rahmatnya untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita semua di atas agama yang lurus ini. Mengukuhkan kita di atas keislaman. Di kehidupan dunia, di alam kubur. Dan di kehidupan tatkala kita semua berdiri di depan Allah. Mempertanggungjawabkan segala amalan dan perbuatan yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua kesalihan. Pada diri kita, pada keluarga kita, anak-anak kita. Dan kepada masyarakat kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang gemar bertaat kepadanya. Orang yang menjaga dirinya di atas ketaatan. Banyak berzikir kepadanya, banyak bersyukur kepadanya. Dan itulah lambang kebahagiaan bagi seorang hamba. Ya, tentunya banyak kekurangan dalam apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ya, hal ini semuanya dari apa yang kita bicarakan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.